الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ayuhal ikhwat fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar fi dhaw'il kitabi was sunnah. Dan kita sebelumnya telah menjelaskan rukun yang ketiga dari rukun-rukun salat, yaitu membaca Al-Fatihah. Dan telah kita sebutkan bahwa membaca Al-Fatihah hukumnya wajib pada setiap rakaat, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah dia sebagai imam atau sebagai makmum dalam solat sirriyah dan dalam solat jahriyah, dalam solatul jamaah atau dia solat sendirian. Dan telah kita jelaskan pula hukum sakatat al-imam, tempat-tempat diamnya imam dan tidak membaca. Dan telah kita sebutkan bahwa tempat berdiamnya imam dalam waktu yang cukup lama itu hanya dilakukan antara takbiratul ihram dengan sebelum membaca suratul fatihah, yang disebut saktatu al-istiftah, diamnya untuk membaca doa al-istiftah. Kemudian kita masuk ke rukun yang keempat. Berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, rukun yang keempat, ar-ruku'u fi kulli raka'atin, ruku' pada setiap raka'at, ruku' pada setiap raka'at. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhalladzina amanu ruka'u wasjudu, wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah kalian dan sujudlah kalian. Ruku'lah kalian dan sujudlah kalian. Yang dimaksud ruku'lah dan sujudlah kalian, maksudnya tegakkanlah solat. Hendaknya kalian menegakkan solat. Dan di antara gerakan solat adalah ruku', demikian pula sujud. Dan disebutkannya ruku' dan sujud, yang dimaksud adalah solat itu sendiri, untuk menunjukkan bahwa ruku' dan sujud merupakan gerakan yang paling inti di dalam solat. Oleh karena itu, ruku' dan sujud merupakan bagian dari rukun-rukun solat. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Maksudnya bahwa nasihat merupakan bagian yang penting di dalam agama ini. Tidak akan tegak agama seseorang tanpa ditegakkannya an-nasiha. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-hajju arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Bukan yang dimaksud bahwa berhaji itu hanya wukuf saja, namun wukuf di Arafah merupakan amalan yang terpenting dalam menunaikan ibadah haji. Maka demikian pula di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan bahwa ruku' dan sujud merupakan amalan yang penting, yang paling penting dan termasuk di antara rukun-rukun salat. Dan itu dilakukan pada setiap rakaat. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam, adapun dari hadis, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang menjelaskan tentang buruknya salat seseorang, al-musiu salatahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma ruka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian ruku'lah kamu hingga engkau tuma'ninah pada saat ruku'. Muttafaqun alaih. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada orang yang buruk salatnya agar dia ruku'. Setelah Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan gerakan-gerakan yang dilakukan pada rakaat tersebut, Lalu setelahnya Nabi mengatakan tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Kemudian engkau mengerjakan hal itu pada seluruh salatmu, yakni pada setiap rakaat. Pada setiap rakaat, maka ruku dilakukan pada setiap rakaat. Ini salah satu dari rukun salat. Yang kelima dan yang keenam, ar-raf'u min ar-ruku'i wal-i'tidalu minhu qa'iman. Rukun yang kelima, bangkit dari ruku'. Dan rukun yang keenam, i'tidal. Al-i'tidal yaitu berdiri tegak di atas kedua kakinya, tidak dalam keadaan membungkuk, berdiri tegak sehingga tulang punggungnya kembali pada posisi semula. Ini juga termasuk di antara rukun-rukun salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi haditsil musyi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang menjelaskan tentang orang yang buruk salatnya, warka hatta tatma'inna raki'an. Dan ruku'lah kamu hingga engkau tuma'ninah ketika ruku', thummarfa'. Kemudian bangkitlah kamu dari ruku' hatta ta'tadila qa'iman, hingga engkau i'tidal qa'iman, dalam keadaan berdiri tegak. Jadi di sini ada dua rukun. Yang pertama, bangkit dari ruku'. Ini termasuk rukun. Kemudian yang kedua, setelah bangkit dia harus i'tidal. Jadi tidak diperbolehkan dia ketika bangkit dia hanya merunduk, dan dia membungkukkan punggungnya padahal memungkinkan bagi dia berdiri tegak. Yang dimaksud i'tidal adalah ayyan tasiba qa'iman, dia berdiri tegak lurus, ya, tidak membungkuk ke arah rukuk. Ada sebagian yang sholat ketika dia selesai mengangkat tubuhnya dari rukuk, belum sempat dia i'tidal, belum berdiri tegak, dia masih membungkuk. Lalu setelah itu dia sujud. Maka ini dia tidak melakukan i'tidal. Dan i'tidal termasuk di antara rukun salat berdasarkan hadis ini. Dan dikuatkan lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari hadis Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La tujzi'u salatun la yutimmu fiha ar-rajulu ma'ahu sulbahu fi ar-ruku'i." لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sah salat seseorang apabila dia tidak menegakkan tulang sulbinya, tulang punggungnya, ya, pada saat ruku', demikian pula pada saat sujud. Maka ma'asyarul rahimakumullah, al-i'tidal bahagian dari rukun, di antara rukun-rukun salat. Kemudian yang ketujuh, as-sujud. Melakukan sujud. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wasjudu. Ini ayat yang sebelumnya dalam suratul hajj. Disebutkan ruku dan disebutkan pula sujud. Menunjukkan bahwa sujud bagian yang terpenting di antara gerakan-gerakan salat. Waliqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi haditsil musyi. Dan juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis orang yang buruk salatnya, thumma sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu hingga engkau tuma'ninah ketika sujud. Wa yakunu sujudu fi kulli raka'atin marrataini. Dan sujud itu dilakukan pada setiap rakaat dua kali sujud. Alal a'dha'i as-sab'ati al-madhkurati fi hadis Ibn Abbas, yaitu ketika seorang sujud maka dia sujud pada 7 anggota tubuhnya yang disebutkan dalam hadis Ibn Abbas, hadis muttafaq alaih. Wa fihi, dan disebutkan di dalam hadis tersebut bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum, aku diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota tubuh. Yang pertama al-jabhah, dahinya. Wa asyara biyadihi ila anfihi, sambil beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke hidungnya. Jadi ketika Nabi SAW menyebut al-jabhah, lalu beliau mengisyaratkan ke hidungnya. Dan di sini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaksudkan salah satu anggota sujud adalah wajah. Dan wajah di sini mencakup dahi dan termasuk pula di antaranya hidung. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke hidungnya. Wal yadaini, dan kedua tangan. Nah, ini telapak tangan. Ya, kedua telapak tangannya. Adapun siku tidak termasuk ya. Nanti akan disebutkan tentang larangan seorang meletakkan sikunya di atas tanah pada saat sujud. Warukbatain, dan kedua lutut. Wa atrafil qadamain, dan kedua ujung-ujung kakinya ditegakkan dan jari jemari dihadapkan ke kiblat. Jadi ini 7 anggota sujud yang wajib untuk ditempelkan di atas tanah atau di atas lantai ketika sujud. Kemudian yang ke-8 dan yang ke-9, ar-raf'u minas sujudi wal julusu bainas sajdatain. Mengangkat dari sujud. Mengangkat dari sujudnya, yakni menuju kepada duduk di antara dua sujud. Rukun yang ke-9, duduk di antara dua sujud. Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lil musyi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada orang yang buruk salatnya, "Tsummarfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian engkau mengangkat tubuhmu, yakni setelah sujud, hingga engkau tuma'ninah. Hingga engkau tuma'ninah dalam keadaan duduk. Hingga engkau tuma'ninah dalam keadaan duduk. Yani ketika seorang mengerjakan sholat, dia harus menyempurnakan. Rukuknya dia sempurnakan, sujudnya dia sempurnakan. Ya, lalu kemudian dia memisahkan di antara dua sujud dengan duduk, di antara dua sujud. Dan memisahkan antara rukuk dengan sujudnya dengan bangkit dari rukuk. Lalu kemudian i'tidal, dan masing-masing dari setiap gerakan itu harus ada tuma'nina. Harus ada tuma'nina yang nanti akan disebutkan pada rukun yang ke-10. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Hudzaifah, bahwa Hudzaifah radhiyallahu taala anhu melihat ada seorang mengerjakan salat, dia tidak menyempurnakan rukuknya dan tidak menyempurnakan sujudnya. Maka Hudzaifah radhiyallahu taala anhu mengatakan kepadanya, "Ma sallaita? Kamu ini enggak salat. Kamu ini tidak mengerjakan salat." Walau mutta, mutta ala ghairi fitrah allati fatarallahu alaihi muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Apabila engkau mati dalam keadaan seperti itu, salatmu seperti itu, kamu mati tidak di atas fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu sebagai fitrah terhadap Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ke-10, at-tuma'ninatu fi jami'il arkan, tuma'ninah pada seluruh rukun-rukun, pada setiap rukun-rukun, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh seorang yang salat. Yang dimaksud tuma'ninah wahiyya sukunu. Jadi ini yang dimaksud tuma'ninah. Apa itu tuma'ninah? Sukun. Diam. Jadi tenang. Memberikan setiap gerakan haknya. Jadi benar-benar setiap posisi itu ada haknya dari gerakan. Dia sempat berdiam. Pada saat dia ruku, dia berikan haknya ruku sebelum dia berdiri. Mengangkat kepalanya dari ruku. Pada saat dia i'tidal, dia berikan haknya i'tidal. Ketika dia sujud, dia berikan haknya sujud. Jadi berdiam. Wa takunu biqadaril qawlil wajibi fi kulli ruknin. Lalu kata beliau bahwa tuma'ninah, kadar minimalnya adalah kadar ucapan yang wajib pada setiap rukun. Ucapan yang wajib pada setiap rukun. Yang dimaksud beliau, hafizahullah ta'ala, yaitu bahwa pada setiap rukun itu ada ucapan. Nah, ucapan yang wajib diucapkan satu kali. Ucapan yang wajib diucapkan satu kali. Lebih dari itu hukumnya sunnah. Misalnya ketika seorang ruku, ya, yang wajib bagi dia cukup membaca satu kali zikir. Subhana rabbiyal azim. Misalnya. Nah, ketika dia ruku, dia mengucapkan subhana rabbiyal azim, itu sudah cukup. Ruku, dia telah berikan haknya, dia tenang, dan dia telah membaca satu kadar wajib. Ya, maka dia boleh berdiri, mengangkat tubuhnya dari ruku. Tapi kalau dia menambah, ya tidak mengapa. Ya, dia menambah, ingin membaca lebih dari kadar yang wajib. Naam, membaca 3 kali atau lebih misalnya. Aha, yang demikian tidak mengapa. Tergantung dari kehendak seseorang ketika dia hendak memperlama sholatnya. Nah, namun yang dimaksud tuma'ninah adalah sekedar dia mengucapkan kadar yang wajib pada setiap rukun. Li amrihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-musi'a biha fi salatihi fi jami'il arkan. Karena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang buruk salatnya pada seluruh rukun. Setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu gerakan, Rasulullah mengatakan itma'inna, itma'inna, itma'inna. Ya, tatma'inna, tatma'inna raki'an, tatma'inna qa'iman, tatma'inna sajidan, tatma'inna jalisan. Selalu disertai dengan tuma'ninah. Yang menunjukkan bahwa orang yang buruk salatnya ini tadi, ketika dia salat, dia tidak memiliki tuma'ninah. Sehingga Nabi SAW memerintahkan untuk terus mengulangi salatnya. Wa li amrihi lahu bi'i'adati salati litarkihi tuma'ninah fiha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang yang buruk salatnya tersebut untuk mengulangi salatnya disebabkan karena dia meninggalkan tuma'ninah di dalam setiap gerakan-gerakan rukun di dalam salat tersebut. Dan Nabi mengatakan padanya, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kamu salat, ulangi salatmu karena tadi kamu itu belum salat. Disebabkan karena dia meninggalkan tuma'ninah yang menunjukkan bahwa tuma'ninah rukun di antara rukun-rukun salat. Dan kita sampai pada poin yang ke-10. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.